أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu mau tahu nggak? Ibu ini, kita ini sebetulnya lebih mencintai akhirat atau lebih mencintai dunia? Kalau mulutnya sih bilang, makanya perlu tester di sini. Testernya begini, ini kalau mau tahu kita ini sebetulnya perindu akhirat atau perindu dunia, pencari akhirat atau pencari dunia. Testernya begini, ya, mau tahu perasaannya yang sesungguhnya seperti apa? Lebih bahagia yang mana? Satu, kedatangan tamu membawa hadiah atau kedatangan tamu meminta dari kita? Mana yang paling membahagiakanmu? Gak usah pakai mulut, pakai perasaan dulu yang udah-udah kemarin gimana gitu ya. Kalau datang kepadamu pembawa hadiah, seperti apa bahagianya? Dan kalau datang kepadamu orang yang membutuhkan kamu, bagaimana bahagiamu? Oke, cek dulu. Kalau datang orang membawakan hadiah, misalnya hari ini adalah apa ya, anniversary misalnya gitu ya, ulang tahun pernikahannya, tiba-tiba temannya datang dan kasih hadiah, seneng gak? Sekarang yang kedua, di hari kebahagiaan ini datanglah keluarganya yang menyebalkan, yang pernah utang gak bayar, sekarang sedang dikejar-kejar utang, minta uang, bahagia gak? Bahagia gak untuk memberinya? Nah, di sini kelihatan perindu akhirat dengan perindu dunia. Seharusnya dipisahkan dulu ya, persoalan dia yang kemarin. Kita cukup melihat ke diri kita, kita sedang lapang atau sedang sempit. Itu nomor satu. Yang kedua, dia datang ini pasti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguatkan langkah kakinya datang ke rumah kita. Itu aja. Oke, lebih bahagia yang nomor satu dong, karena bawa apa ya, bawa hadiah gitu. Saya kira ini sebagai pembukaan supaya tahu diri kita pencari dunia atau pencari akhirat. Nah, untuk itu ayat ini kemudian penting untuk kita resapi bersama-sama supaya resep. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، هاي orang-orang yang beriman، أنفقوا مما رزقناكم، belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Jadi rezeki itu punya siapa? Al-malu malullah. Harta itu milik Allah. Min qabli ayya yaum, sebelum datang hari yang pada hari itu la bay'un fi, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi transaksi. Wala khullah, dan tidak ada lagi persahabatan. Wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat atau pertolongan. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Sebutkan ada berapa poin penting di ayat ini. Satu, seruan buat orang-orang yang beriman. Ya, diseru untuk apa? Membelanjakan harta di jalan Allah dari sebagian yang telah Allah rezekikan. Poin ketiga, pertama ya ayyuhal ladzina amanu, yang kedua anfiqu, yang ketiga, nah sebelum terlambat waktunya, ya sebelum terlambat waktunya. Apa itu yang pertama? Sebelum ya nantinya tidak ada lagi jual beli, artinya bahwa harta kamu udah gak laku lagi di mata Allah. Udah gak laku lagi. Tidak ada lagi transaksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan terlambat karena ada hari di mana tidak ada lagi persahabatan yang akrab. Gak ada lagi. Sebab biasanya, ya memang teman itu bisa menolong kesulitan temannya. Karib itu bisa menolong persoalan karib kerabat. Tapi pada hari itu tidak ada lagi karib kerabat yang bisa menolong. Dan yang ketiga, tidak ada pula syafaat, pertolongan. Wal kafiruna humul zalimun. Poin keempat, apa? Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang kafir. Di sini maksudnya selain kafir kepada Allah, kafir kepada informasi yang Allah sebutkan, atau kufur nikmat sehingga tidak mau berinfak. Baik, kita lihat sekarang tafsir jalan lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, di sini seruannya memang hanya berlaku bagi orang yang beriman. Sebab keberanian berinfak itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman saja. Kalau enggak punya iman, susah. Persoalan kita adalah kadang kita mengaku orang beriman tapi seleranya selera jahiliyah. Ya. Selera fashion, selera tas, selera, ya banyaklah selera-selera kita nih yang sebetulnya selera makannya, ya selera jalan-jalannya gitu ya. Sesekali boleh, dan dia juga melakukan hal itu. Tetapi lifestyle orang-orang beriman itu seperti apa sih seharusnya? Ya ayyuhalladzina. Jadi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu sebetulnya di sini lebih mengarah kepada pembentukan karakter orang beriman itu pada redaksi setelahnya. Pada pembentukan lifestyle, ya, tentang gaya hidup. Gaya hidup bagaimana seharusnya yang kita jalani. Apa itu perintahnya, gaya hidupnya? Anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan padamu. Minimal zakatnya. Minimal zakatnya 2,5%. Ibu-ibu, orang yang gak zakat itu gak tumbuh pohonnya. Bisa pohon bisnisnya, bisa pohon karirnya gak tumbuh. Kalaupun tumbuh, itu akan menjadi duri bagi dia ketika dimakan, mengoyak jiwanya. Tidak memberikan dampak positif kebahagiaan yang banyak. Angfibu. Ada kata-kata mimma rozakonakum. Sebagian rezeki yang telah kami berikan padamu. Jadi rezeki ini sebetulnya dari siapa sih? Dari Allah walillahi mirasus samawati wal ard. Milik Allah lah semua warisan yang ada di bumi dan di langit ini. Apalagi ibu-ibu yang udah gak butuh warisan, kemudian masih rebutan inna lillahi wa inna ilaihi. Di sini dengan kasih sayangnya Allah mengingatkan jangan terlambat. Min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datang satu hari kepadamu, la bai'un fi, tidak ada jual beli di dalamnya. Tidak ada tebusan. Jadi mumpung sekarang kita ini lagi mampu, lagi sehat, lagi kuat, lagi ada, bersegeralah. Ada hari di mana enggak laku betul itu. Nanti kita bacakan hadisnya kapan enggak lakunya itu. Kita lihat dulu ayat Quran dengan Qurannya. Tafsir dengan sunnah maksud saya. An Abi Hurairah qala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayyus shadaqati a'zham. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Faqala, Rasul kemudian menjawab, lihat sahabat itu level imannya luar biasa. Kalau bertanya kepada Nabi itu levelnya yang tinggi-tinggi. Sholat yang paling tinggi apa sih Rasulullah? Sedekah yang paling tinggi apa sih ya Rasul? Itu ciri orang beriman. Ibu-ibu sekalian, saya kira penting menanamkan jiwa itu ke diri kita dan kepada anak-anak kita. Ya, begini, nanti kalau lagi dekat anak ngobrol, atau ada cerita bagus, WhatsApp ke anak-anak atau di BBM, kirim dia cerita yang bagus. Saya bilang, nak, pilih hidup fi sabilillah, di jalan Allah. Itu jalan hidup yang paling tinggi dari semua karir. Di jalan Allah. Caranya gimana? Ya, jadi penerusnya Rasulullah deh. Nanti kamu jadi apapun pokoknya, sebagai ekonom, sebagai dokter, sebagai teknokrat, sebagai birokrat, jadilah penerusnya Rasulullah. Jadi guru, jadi tentara, jadi polisi, Jadi apa saja? Jadilah penerusnya Rasulullah. Supaya anak-anak ini tidak terperangkap pada cita-cita yang rendah, yang gak sampai ke langit. Nah, para sahabat bertanya seperti itu, ya Rasulullah, ayyi shadaqati a'zham? Sedekah apa sih yang paling hebat? Ini biasanya dimiliki oleh orang yang sudah khatam berpikir ekonominya, ilmu ekonominya sudah khatam biasanya. Bahwa orang yang bakal kaya dan mulia di hadapan Allah itu yang berinfak. Tuh, ibu-ibu sekalian, kalau tiba-tiba ke ATM tiba-tiba ngelihat ya saldonya tinggal 1 juta. Gimana kira-kira perasaan? Ya, kalau di pengajian saya dibilang biasa aja. Tapi di depan ATM pusing juga gimana. Ya, untuk level kelas bawah 1 juta. Kalau level yang kelas tinggi, ya tinggal 17 juta gitu kan. Ini yang level tinggi nih. Melihatnya, ya gimana nih. Wah, ini sholat dua mesti banyak lagi nih gitu. Dia tidak berpikir infak. Ini udah bagus lah mau sholat dua. Tapi dia tidak berpikir yang kelas tinggi. Kelas tinggi, kalau lagi kekurangan itu justru berinfak. Jangan carinya yang gratis. Ya Rasulullah, rezeki saya lagi seret nih. Kira-kira sholat apa ya Rasulullah yang paling bagus saya kerjain? Ya kan, carinya gratis-gratis kan? Ustaz, bisnis saya rugi Ustaz. Ada gak satu ayat yang saya baca di dalam Al-Quran saya bisa bayar utang 2 miliar Ustaz? Kan? Nah, itu yang nyata datang kepada saya. Tetapi, para sahabat yang kelas tinggi itu gak begitu berpikirnya. Cara berpikirnya adalah bahwa untuk melipat gandakan perolehan, untuk memudahkan rezeki, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sedekah. Dan sedekahnya juga carinya yang kelas tinggi. Nah, sekarang buat yang di ruangan ini, mudah-mudahan kelas tinggi lah ya, supaya ekonominya bagus. Faqala antasaddaqa wa antasahihun syahihun takhsha al-faqra wa ta'mul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza ala wa qul kana li fulanin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah menjawab, engkau bersedekah dalam kondisi sehat dan berat mengeluarkannya, dalam kondisi kamu khawatir miskin dan mengharap kaya. Oke, sebutkan 4 kriteria sedekah yang paling hebat. 1, lagi sehat, kemudian berat mengeluarkannya, kemudian takut miskin dan ya udah gak jadi kaya deh nih. Baru mau beli apartemen. Aduh. Padahal cuma tinggal 100 juta lagi nih. Padahal sebentar lagi tahun depan udah naik nih. Sekian puluh persen gitu. Wah, gak jadi kaya deh. Gara-gara diminta bikin sumur di Merapi harganya 20 juta. Ya gak jadi kaya deh. Harusnya kalau dihadapan pada proyek itu, ya ini proyek nih, proyek. Tetapi di sono, bukan di sini. Kenapa sih di pengajian ngomongnya sedekah mulu? Sedekah mulu, dikit-dikit masalah sedekah, dikit-dikit anak yatim, dikit-dikit sumur, dikit-dikit bantuan, dikit-dikit. Ya susah lah. Memang itu tempatnya di pengajian udah kasih proyek kayak begitu. Masa di mall gak mungkin masuk matahari cariin proyek sedekah? Kagak. Nah, sedekah yang paling hebat itu adalah kamu lagi sehat, tapi berat mengeluarkannya. Pada saat yang sama, kamu lagi mimpi jadi orang kaya dan takut miskin. Wih, ini seru nih. Sesekali bercandalah sama Tuhan. Allah gak akan bohong. Allah gak akan telat, udah kasih aja. kasih aja. Lillahi, niatin infak aja. Niatin infak saja. Enggak akan kemana-mana. Nanti Allah telat. Coba lihat. Pernah enggak Allah lupa ngirimin oksigen bagi kamu? Enggak. Matahari itu pernah kedip enggak sekali gitu? Enggak. Pernah enggak kita lihat matahari telat? Jadi kalau mau yakin bahwa Allah enggak pernah telat, itu ingat oksigen aja deh, biar gampang. Benar sih Ustaz, tapi kan tapinya banyak. Nah, kalau udah kayak begitu, ya Anda akan sengsara sendiri. Ustaz, katanya kalau berinfak enggak boleh berlebih-lebihan, gitu kan? Ada loh ayatnya Ustaz. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang jika berinfak tidak berlebih-lebihan dan tidak pula sedikit. Ini untuk level standar. Yang kita sedang bicarakan ini level kelas tinggi, bro. Sister. Yang kita bicarakan ini, ayat yang Anda bawakan itu benar. Kata Ustaz di sana pengajian kemarin gak boleh Ustaz boros-boros infak. Gak boleh juga pelit, yang penting ya standar gitu. Iya, itu benar. Tetapi ada tingkatan. Yang diminta di sini oleh sahabat Nabi adalah yang kelas tinggi. Ibu-ibu mau kelas mana kira-kira? Ngasihnya standar, pengen surga yang tinggi. Tapi itu udah bagus kok. Mau berinfak aja udah bagus. Ya. Nanti ada dua kriteria orang nanti di surga. Ada kriteria al-fadl dan kriteria al-adl namanya. Ini metode screening Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Metode screeningnya begini. Kalau orang itu sudah beriman dan mendapatkan rahimnya Allah, maka dia diseleksi oleh Allah dengan al-fadl, bukan dengan keadilan al-adl. Dengan keutamaan. Rapotnya dikasih dengan tangan kanannya, lalu kemudian yang merahnya udah ditutupin, dimaafin aja deh. Jadi mohonlah nanti ketika dihisab bukan dengan keadilannya. Coba deh doa sakaratul maut kita misalnya, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan. Lihat. Urutan yang pertama apa? Selamat dulu agamanya. Yang kedua, jasadnya itu, afiat itu artinya bukan sehat. Banyak orang sehat tapi tidak afiat. Ada orang afiat tapi tidak sehat. Artinya apa? Badan gampang diajak berbuat taat. Itu afiat. Dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Badan yang dalam lindungan Allah sehingga gampang berbuat, itu afiat. Kayak ibu-ibu nih, sehat wal afiat. Ya, ada yang sehat tapi tidak afiat. Di sana di rumah sakit ada yang afiat tapi tidak sehat. Nah, yang ngaji ini mudah-mudahan kategorinya sehat wal. Pertama, orang yang ngaji ini pengen selamat agamanya kan? Yang kedua pengen afiat, gitu ya. Terus yang kedua, yang ketiga? Waziyadatan. Wah, hebat banget yang datang ke sini pasti pengen tambah ilmu, tapi ilmunya bukan ilmu ngelmu sembarang ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa barakatan. Yang namanya rezeki yang berkah itu kalau sudah benar ilmunya, ngelmunya itu. Kalau salah ilmu enggak berkah pula. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan yang ada di sini udah dapat 4. Nah, tinggal selanjutnya. wa barakatan fir rizqi. Kemudian yang kelima, wa taubatan Allah. Itu harus selalu diminta. Jangan sampai kita matinya su'ul khatimah. Ya Allah, itu orang bagus banget. Saya ngiri banget sama tukang jahit. Kok tukang jahit bisa ya meninggalnya rakaat kedua saat sholat subuh di rumah sakit dalam keadaan begini? Kenapa bisa seperti itu? Karena sepanjang hidupnya adalah sholat. Sholat di dalam sholat, mengamalkan sholatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Tahukah kamu siapakah pendusta hari akhir? Mereka yang menghardik anak yatim. Banyak ngaji tapi ngelupain ponakannya yang yatim. Melupakan keluarganya yang yatim. Mikirin yatimnya setahun sekali doang bakso. Udah bakso sekali setahun, rasanya surganya udah paling tinggi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak memberi makan orang miskin dan tidak memotivasi orang lain memberi makan orang miskin. Ini apa-apaan beragama kayak begini? Pantes gubernurnya si Ahok. Pagi ini lagi pertemuan dengan wali kota Beijing. Langsung. Ya. Ini gara-gara apa? Yang penting kerjaannya bagus, kagak. Kalau saya nih, prinsip saya gak akan berubah. Lu bilang dia kerjanya bagus, gue lebih percaya Allah. Allah bilang bahaya pemimpin kafir itu. Lu bilang dia adil, cerdas, ada orang enggak. Masa bodoh amat. Kalau gue bilang, kata Allah tuh, mereka gak akan henti-hentinya mendatangkan mudarat buat kamu. Enggak kok, dia gak kasar. Itu cuma bentuk kasih sayang. Wa ma tukhfi sudurhum akbar, yang disembunyikan di hatinya jauh. Terserah apa kata Anda, saya cuma berpegang kepada surat itu aja. Kita lihat aja nanti. Mau yang ngomong Pak JK, Pak Joko, Pak Jaki, Pak Juku. Saya lebih percaya dengan yang dikatakan. Mau yang ngomong Pak Kiai mau levelnya apapun, pesantrennya gede, tentang wahok itu. Hati saya tidak boleh, secara akidah, saya tidak boleh menerima dia sebagai pemimpin saya. Enggak boleh, ini hak saya secara akidah. Secara konstitusi silakan jalankan, tapi saya punya konstitusi yang lebih tinggi untuk lebih saya taat. Sedikit turun. Kenapa persoalannya sekarang orang-orang miskin ini kok lebih milih dia? Ketua majelis taklim senang belain dia karena diumrohin. Marbot masjid senang diumrohin gara-gara kitanya pelit. Yang orang Islamnya nih mikirin diri sendiri, ngerasa beragama tapi mendustakan agamanya. Pelit. Momentum untuk hati ini lagi pelit, lagi pengen kaya, lagi takut miskin, ya ini banyak godaannya. Jadi ketika kondisi itu sudah dikasih oleh Allah dan berani, ini a'dhamu shadaqah. Jangan nanti kamu telat, ya. Kenapa telat? Lihat nih hadis Nabi SAW. Maka janganlah kamu tunda, sehingga ruh sampai di tenggorokan. Ketika itu kamu baru bilang, ya, ketika nyawa sudah ditenggorokan, baru kamu bilang, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian, ini udah dekat mati, ngomong sama ahli waris. Nah, nanti, tanah mama yang di kampung buat panti asuhan. Itu udah bukan tanah lu lagi. Itu udah milik ahli waris. Jadi bukan kamu lagi yang sedekah. Nah, apartemen yang di Sudirman untuk Telat sudah. Itu bukan punya kamu lagi. Jangan sampai ibu-ibu mati ya. Ibu-ibu mati itu perhiasan masih numpuk. Jangan sampai. Jangan sampai ibu meninggal dunia, itu tanah, itu bangunan, itu sia-sia. Hati-hati. Mending diniatin dari sekarang. Ini semoga anak saya yang nomor satu, dia perempuan, suaminya belum eksis, mudah-mudahan hidupnya tidak terlunta-lunta. Ini saya hibahkan sejak sekarang. Tapi masih ada yang takut. Udah kamu pakai aja dulu. Karena takut diambil sama suaminya misalnya. Suaminya anaknya gitu. Aduh, orang kayak gini capek menanggung beban hidup. Demi Allah, Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku punya emas tingginya seperti gunung, tak akan kubiarkan 3 hari di depan mataku itu. Itu Rasulullah. Karena Rasulullah gak mau ambil resiko, ini bahaya nantinya. Min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fih. Sebelum ini kemudian gak laku, wala khullah. Tidak ada yang namanya karib kerabat, udah gak ada lagi. Itu kamu yang harus menanggungnya sendiri, tidak lagi menolong kamu. Di dunia, kalau kamu bangkrut, kamu lagi gak punya, kamu bisa bilang sama kakakmu, bisa bilang sama adikmu, bisa minta sama keluargamu, tapi di sana tidak ada lagi. Wala syafa'ah. Dan tidak ada lagi yang namanya pertolongan buat kamu, yang belain kamu. Tidak lagi. Wal kafiruna humud zalimun. Rasulullah SAW tidak mau lakukan itu. Ini kok masih ada yang melanggar perkataan Nabi. Rasulullah SAW bersabda, boleh menyimpan daging kurban sampai hari ketiga hari tasyrik. Kalau udah lebih dari itu, udah hilang berkahnya. Ini masih ada yang nyimpan sampai hari ini di freezernya. Na'udzubillah min dzalik. Itu udah wajib disedekahkan. Udah gak boleh lagi dimakan. Kalau kamu makan, memang kamu bikin gulai kambing, tapi hasilnya penuh dengan bahaya. Kolesterol udah tinggi buat kamu. Terutama kolesterol dosanya tinggi banget. Rasulullah SAW gak mau freezer angetin. Freezer angetin. Kulkas angetin. Kulkas angetin. Asam urat. Bahasa Inggrisnya asam ure. Enggak boleh lebih dari 3 hari makanan itu. Harus cepat dihabiskan. Kirim ke tetangga, kirim kemana. Ustadz, kalau keripik-keripik gimana Ustadz? Itu lainlah ceritanya ya. Atau daging yang dendeng. Terus kalau dendeng masuk. Enggak boleh lama-lama, cepat deh digoreng. Enggak boleh seperti itu. Hilang berkahnya. Makanan yang sudah disimpan 3 hari itu hilang berkah. Kecuali ibu-ibu belanja bulanan. Gak mungkin hari ini gula harus habis 1 kilo kan. Bisa manis semua, ganteng semua, cakep semua satu rumah itu. Ya, itu lain ceritanya. Baik. Min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah. Wal kafiruna humud zalimun. Makanya periksa lagi aset-asetnya. Jangan mau mati begitu. Jangan sampai mati dalam keadaan seperti itu. Bahaya di hadapan Allah. Bahaya. Mending kalau mau sekarang pertegas. Rumah yang di sana untuk anak yang ini tanggung jawab kamu ya nak ya di hadapan Allah. Pokoknya mama udah kasih. Untuk tanah yang di sini untuk kamu ya nak. Rawat baik-baik supaya kamu yang penting di hadapan Allah. Kamu tanggung jawab ya nak. Sambil dilihat juga anak-anak kita kasih harta segitu kuat atau malah merusak. Tapi sejujurnya, yang sebagian besarnya orang tua masih disimpan buat dirinya. Dirinya terus dipikir. Saya gak lupa kepada orang miskin. Allahumma syahat, ya Allah, aku sudah sampaikan kepada jamaahku di sini. Baik. Kita lihat sunnah yang lain tentang ayat ini. Akhrajat Tabari bi sanadihi sahih an Qatadah qala Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmul la bay'un fihi wa la qullatun wa la syafa'ah. Qad 'alima Allahu anna nasan yahtajun yatahabbuna fid dunya wa yashfa' ba'dhum li ba'd. Fa amma yawmul qiyamah fala khullatun illa khullatul muttaqin. At-Tabari meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Qatadah, ia berkata, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Allah telah mengetahui bahwa manusia saling mencintai di dunia dan saling memberi syafaat antara satu dengan yang lain. Tetapi di hari kiamat nanti tidak akan ada teman kecuali teman orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau cari teman, teman yang sampai ke akhirat, ya, teman yang ke akhirat itu yang bagaimana? Yang selalu mengajak kita senantiasa menginfakkan harta kita di jalan kebenaran dan kemudian mengajak kita kepada ketaatan, dan orang-orang yang tidak tamak kepada dunia. Makanya tadi saya kasih barometer, ya, barometer ini dari ulama, ini sebuah kisah yang memang saya juga tadi dari semalam saya baca kitab, saya dengar YouTube para ulama menjelaskan soal ayat ini. Ada yang menarik angle-nya buat kita sekalian yang saya sebutkan di awal tadi. Mau tahu enggak kita ini sebetulnya pencari dunia atau pencari akhirat? Kalau kita ini pencari akhirat, biasanya bahagia kalau ada proyek Allah. Dan kalau dapat hadiah, ya bahagia juga sih. Tapi lebih bahagia kalau dapat proyek dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting. Nah, karenanya perjuangan kita sekarang adalah bagaimana melawan perasaan sendiri. Ibu-ibu sekalian, tularkan itu kepada anak-anak kita. Ya, tularkan kepada anak-anak kita. Tapi tadi pagi saya paksain lagi juga. Sebetulnya saya harus ke sini, tetapi saya coba antar anak saya. Anak saya lagi error ini. Temenin saya, temenin dulu. Nah, temenin sekolah. Bagaimana mengajak dia agar hidup fisabilillah. Ajak ngobrol di mobil, bacain cerita gitu tentang Nabi dan Rasul. Supaya tambah semangat lagi. Karena anak-anak ini juga butuh motivasi. Ibu-ibu sekalian, anak-anak kita ini punya persoalan besar. Setelah diteliti, hampir 90% anak Indonesia itu satu, punya kelemahan di thinking skills. Apa? Keterampilan berpikir. Saran saya, keterampilan berpikir yang pertama, usahakan selalu menjadikan Allah sebagai prioritas dalam hidupnya. Ini dulu. Kita mungkin bukan seorang trainer yang canggih, bukanlah orang yang hebat, tapi Allah selalu tanamkan. Yang kedua, anak-anak kita ini punya kelemahan dalam problem solving. Enggak mampu menyelesaikan masalah. Ini kelihatan di kampus-kampus. Bisanya cuma marah doang. Umat Islam secara umum punya persoalan besar. Untuk problem solving ini, anak-anak juga perlu selalu diingatkan dengan cara-cara pandang seperti ini. Kalau kamu lagi susah, kamu lagi galau, kamu lagi kecewa, ini mesti dibantu bagaimana problem solvingnya. Yang paling bagus adalah kalau kita kembalikan dia dengan cara-cara sederhana seperti cerita-cerita para nabi dan rasul. Kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di tempat yang tandus? Tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada air. Kenapa? Itu akan menumbuhkan semangat anak-anak, terutama dari sisi survival. Kelemahan anak Indonesia yang ketiga, dan ini anak-anak kita semua, adalah dalam decision making. Enggak punya struktur berpikir dalam mengambil keputusan yang baik. apalagi ditambah dengan orang tuanya yang kayak motor maju mundur, kayak apa, kayak setrikaan mengambil keputusan. Gimana nak, maju apa jangan, jangan atau maju, maju atau apa jangan. Anak-anak sudah harus juga diberikan setelah punya kemampuan decision making, mantap menjalaninya, harus dikasih ayat fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah azam, kelihatan tembok di depan, sudah terserah Allah saja. Nabi Musa juga enggak tahu kalau tongkatnya bakal bisa membelah. Itu perlu anak-anak dikasih modal itu. Dan yang keempat, perlu juga dikasih modal, dan ini kelemahan Indonesia, adalah writing skills. Bagaimana berinteraksi dengan media juga lemah. Padahal dia setiap hari berinteraksi dengan media. Kalau dia enggak punya kekuatan mental yang baik, dia bisa melihat porno kapan saja. Dia menulis sembarangan, sembarang forward. Ini bisa jadi penyakit dan menimbulkan keresahan pada orang lain. Ibu-ibu sekalian, inilah barangkali sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.